Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat jazakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 1 Juni ya. 1 Juni 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibnu Malik dan ini adalah pertemuan yang 157 ya. Baitnya kita masuk ke bait 55. Ini bukan 54, tapi ini 55. 56. Halaman 207. Jadi sudah selamakah itu ya, kajian kita baru 157 pertemuan. Baru 157 pertemuan dari bisa jadi akan sampai beratus atau bahkan lewat dari 1000. Tapi itu semua adalah bagian dari taufik dari Allah Azza Wajalla. Antum tidak bisa mendapatkan nikmat lezatnya menuntut ilmu syar'i ketika antum memulainya dengan keluh kesah. Antum memulainya bukan dengan keikhlasan. Antum memulainya bukan untuk memanjatkan doa, meminta kefahaman kepada Allah Azza Wajalla. Tapi justru terkadang kita terlalu berharap dengan ustadznya, dengan kitabnya, dan dengan tempatnya atau fasilitasnya. Maka kita katakan mas, antum bisa saja meminta untuk menuntut ilmu di tempat-tempat yang paling leks, hotel berbintang, rumah makan yang paling mewah, pemandangan yang paling bagus, tapi itu semuanya tidak menjamin kefahaman dan keberkahan ilmu. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya kaitannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Man yuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka dia difaqihkan dalam agamanya. Bagaimana cara difaqihkan agamanya? Apakah harus ketika kajian itu di tempat-tempat yang wow, dengan wow ya. Wow. Ya. Itu wa mat'am thayyib, wa makan murih. Ya. Dengan rumah makan yang enak, dengan tempat yang wow, dengan adanya AC dan yang lainnya, itu bukan jaminan kalau kita kemudian akan mendapatkan keberkahan ilmu atau bahkan bisa mengundang ustadz-ustadz yang terkenal, pengajar yang terkenal. Itu pun bukan jaminan kalau kemudian dari kajian-kajian yang diasuh oleh ustaz-ustaz kita bisa langsung mendapatkan keberkahan ilmu? Belum tentu. Karena sesungguhnya hak prerogatif untuk bisa mendapatkan barokah adalah Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Azza wa Jalla. Maka selainnya bagi kita itu menjadikan setiap ketika menimba ilmu syar'i, ketika antum membuka pintu untuk keluar dari rumah, sudah berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkan aku di dalam agamamu. Sehingga ini sudah 197 pertemuan. Oh, Ustaz, saya enggak mengikutinya dari awal. Apakah bisa mengikutinya? Kalau antum memohon kepada Allah Azza wa Jalla, pasti bisa. Tapi kalau antum memohon kepada ustaznya, anda katakan, susah mas. Kecuali antum berusaha keras. Kecuali antum meminta terus kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman. Paham tak misi mas? Nah, kita lanjutkan lagi mas. Bait yang 55 ya, sampai 56 halaman 207 ini masih berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Nah, kita mulai dengan baca. Juga ini aja mas, langsung aja. Daripada nggak jelas. Nah, kita mulai dari matan. Itu, Pak. Qala ma'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillaha khaira maliki, musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi almustakmilin asy-syarafa, wa astaghinu Allah fi alfiyah. Qala mu'alif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillaha khaira maliki, musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi almustakmilin asy-syarafa, wa astaghinullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah, تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل لتا فعلت واتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوطني في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منكوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف واجزم بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جميع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف والألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي كالرفع فيه والرفع فيه منوي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والباء والياء والها من سليه ما ملك. Al-fahmu bitakrar. Pahaman itu dengan diulang-ulang, Mas. Ini kok dibaca terus dari awal, Ustaz? Ya justru itu. Semakin kita melafadzkan terus-menerus, itu mudawamah ala nutq, terus-menerus dalam pengucapan, itu melenturkan bibir kita. Ya. A, I, O-nya itu jadi enggak konslet, tidak tabrakan, tapi lentur. Jadi kalau awal membaca mungkin jadinya masih a e o a a i o ya, takut. Nah, dan semoga nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk semuanya ada giliran baca, Mas. Hatta walaupun satu baris. Ingat-ingat, Mas, ya. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmad rabbillah khair Malik musalliyan ala nabiyyi mustafa wa ali mustaqbilina sharafa wasta'in fi alfiya maqasid an-nahwi biha nahwiya tuqarribu al-aqsa bil lafd munjazi wa tabsutun badli wa tabsutun badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan min mu'ti wa huwa bisalkin ha'izan taqdila mustawjibun sana'in jamila wallahu yaqdi bi batin wa afirah li wa lahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yatalafu minhu kalamuna lafdan mufidun kastakin wa isman mufidun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan bita fa'alta wa atad wa yaf'ali wa nuni akbilan nafilun injali siwahum al harfu kahal wa fi wa lam فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لسبه من الحروف المدني تشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في من توافيه هنا وكان يبتنا للفعل بلا تآثر وقفت قرا أسيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارع عاريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كير منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وسكن كم ورفع ونسبة على الإعراب اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم وحيط من منه بان أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندور وقصها من نقص هنا أشر وشرط ذا العراب أن يضفنا لا للياك جاء أخ أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمدمر مضافا أنصلا إذا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بوام وبيجر وانسبي سالم الجمع عامر والمدبي وشبي ذين وبه عشرون وبابو ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابو مثل وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر النطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتا وأليف قد جميع يكسر في الجر وفي النسب ماء كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألنا وحذفها للجزم ونسب سمة فلم تكوني لتروني مدلمة والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبي نسب ما كآية ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثة أن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كأوادي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير والاتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا الياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سلي ما ملك. نعم إذا سمع لما وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه من ملك. Ini kaitannya dengan watut tisorin. yang punya hubungan, wadud tisalin, yang punya hubungan, minhu darinya, ma la yubtada, yang tidak ada awalannya, wala yadi, dan tidaklah di sampingnya, illa kecuali ikhtiaran, pilihan abada, selama-lamanya. Kal ya'i, seperti ya, wal kaf, dari apa? Min ibni akramak, mana kaf, ya'nya mana kafnya? Min ibni akramak, ini ya'nya, ini kafnya. Paham sama sih? Min ibni akramak. Karena sebelumnya kita membahas tentang apa, Mas? Tentang dhamir. Ya. Wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Wal ya' wal ha. Wal ya' wal ha min salihi. Ya dan ha. Salihi. Ma malak. Ya. Nah, di sini penjelasan tentang lafadz ini, bait ini, saya akan menjelaskannya dengan agak panjang. Ya. Nah, jadi karena konteksnya itu tentang ya kaf, ya ini dotisolin maksudnya dhamir muttasil di sini, di mana ini adalah dhamir, isim dhamir yang tidak ada permulaannya, la yubtada, tidak ada permulaannya, dan wala yali illa ikhtiyaran abada, wala yali maksudnya di sampingnya tidak ada diiringi illa, ya. Ya, illa ikhtiaran abada. Ya, selama masih bisa, ya, ada pilihan seperti itu. Nah, abada selama-lamanya, berlakunya seperti itu. Al-ya'i wal-kafi, seperti ya dan kaf. Min ibni akramak. Ya, ya'nya di sini adalah ya mutakallim, dan kafnya di kaf mukhatab. Antum lihat di sini apa? Ya-nya di sini apa, Mas? Ya, mutakallim, dan kaf-nya dia ada ka mukhattaf. Kita bisa tulis di sini apa? Ya, mutakallim. Dan di sini kaf-nya kaf mukhattaf. Dan ini, nah, paham ya? Ini ya mutakallim, dan ini kaf mukhatab. Kemudian wal ya'i wal ha. Contohnya ya dan ha dalam lafaz apa? Salihi ma malak. Ya'nya mukhatab, ha dan ha-nya itu apa? Ghaib. Ha-nya di sini ghaib. Salihi niha waib, yaknya ini mukhatab. Paham kan, Mas? Ini masih dengan konsep yang 5-4-nya tentang domir. Ya. Nah, sekarang asyarhu, penjelasan. Penjelasan di sini tentang ini masih ada domir. Dhamir baris, ada dhamir mustatir, Mas. Baris itu yang menampak, secara hakikinya ada. Ada dhamir nanti kata ganti yang mustatir. Ya. Dhamir mustatir, Mas. Maksudnya dhamir mustatir, Mas. Ya. Mu'rab, Mas. Mustatir, ya, itu tersembunyi. Ya. Makanya dhamir nanti ada dhamir baris. Ada yang munfasil, ada mutasil. Kalau yang mufasil itu gampang cara ngapalinya, Mas. Gimana, Mas? Mun dan mut. Ketika di mut itu nempel. Ketika di mun itu muntah. Iya. San. Ya. Seperti itu, Mas. Ini untuk gimana cara mengingat-ingat mana yang terpisah, mana yang ya lengket. Ya. Kalau di mut mesti lengket, Mas. Tapi jangan menjadikan mata antum ketika kajian jadi mutasil dengan itibnya. Itu bahaya. Ya, biarkan dia munfasil dengan kitab. Ya. Qalu ya, qala syarih rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, wadut isolin minhu, dan yang mempunyai domir muttasil, maksudnya di sini domir yang bersambung minhu darinya, mala yubtada yakni bihi, yang tidak bersambung, tidak ada permulaannya dengannya, du ay mubtada, mubtadaun, dan ma di sini ismun mausulun, khabarul mubtada, isim mausul ya, kata benda sambung, khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada du. Ya. Kemudian kaitannya karena di sini wadutti salin minhu ma la yubtada. Ya, dutti salin minhu ma la yubtada. Maka disebutkan di sini yani anna dhamira muttasila huwa alladhi la yasihhu ibtida'u bihi sumathilu lahu wa sayumathilu lahu. Maksudnya yakni anna dhamira, bahwasanya kata ganti di sini muttasil, kata ganti yang bersambung mut, di mut sambung, Mas. Huwa alladhi la yasihhu ibtida' bihi, ini yang tidak benar kalau ada permulaan dengannya. Maksudnya apa? Kayak misalnya dhamir muttasil, ya, contoh dhamir muttasil ada ya, akramtu ad-dhaifa, ya, akramtu ad-dhaifa, itu dhamir muttasil bersambung, akramtu, aku memuliakan ad-dhaifa, ya, duyuf jamaknya tamu, akramtu akhi, aku memuliakan saudaraku. Makanya di sini kata-kata akramtu tu-nya di sini adalah artinya baris dhamir muttasil, ya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi tambahan. Sayumatsilu lahu, dan ini memisalkan dengan ini. Bayyanal muallifu, muallif ya, rahimahullah, anna dhamira al-bariza min haythu ittisalu wa infisal. Nah, yang qasim ila kismaini, muttasilin wa munfasilin. Jadi di sini dhamir itu ini, Mas. Ini dhamir ya. Dhamir kata ganti. Ya. Kemudian di sini ada baris nampak. Kemudian di sini ada mustatir tersembunyi. Ya. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di sini. Ini lagi biar kita bisa menorehkan sesuatu. Bukit menoreh. Jadi biar antum jadi lebih paham kalau digambar seperti ini, Mas. Nah, ini dhamir kata ganti ada yang seperti ini. Ada dhamir baris nampak dan mustatir tersembunyi. Nah, ini juga ada dua. Ya, yang munfasil dan muttasil. Muttasil. Nempel. Ini yang ya terpisah. Juga sama. Is. Yang di sini munfasil, ini muttasil. Ya. Jadi kalau misalnya di ini. Ya. Ini di nah, ini gini. Paham ya? Ini kalau misalnya mau dijabarkan seperti ini, Mas. Dhamir kata ganti. Ada yang baris nampak, ada yang mustatir tersembunyi. Munfasil terpisah, muttasil nempel, munfasil terpisah, muttasil nempel. Mut di mut nempel, mun muntah pisah. Nah. Itu kayak gitu. Di sini dijelaskan anna dhamirul bariza min haythu ittisal wa infisal. Infisal, misah. Ittisal, gabung. Yang qasimu ila qismaini. Ya, menjadi dua macam. Muttasil apa, Mas? Muttasil di mut, Mas. Nempel. Munfasil apa, Mas? Muntah. Ya. Jarki dipisah. Ya. Paham sampai sini? Nah. Lanjut lagi. Fal muttasil ma la yumkinu infisaluhu. Muttasil itu tidak mungkin dipisahkan. Ya, nanti akan ada bait-bait syair, Mas. Cintaku kepadamu adalah cinta yang muttasil. Cie-cie-cie. Itu kalau menjadi sastrawan pujangga lebay. Ya. Mas, cintamu munfasil atau muttasil? Cintaku muttasil. Ya. Nah. Gak usah lebih neko-neko lagi, nanti jadi rame. Jadi la yumkinu infisaluhu au ma la yuntaqu bihi munfasilan, atau tidak diucapkan secara terpisah. Munfasil itu seperti apa? Kalau anta ditulis antas. Tapi kalau yang melekat itu apa? Kita buka. Ya, ini contohnya, Mas. Ini masalahnya tidak bisa dijadikan begini aja. Nah, ini kan kita buka. Ya. Kita buka. Enggak ini. Ininya suatu. Jadi ini harus perbaiki. Nah. Meleot. kita buka. Ini harus kayak gini. Kita buka. Ininya patah. Ya, ini jelas. Ya, kena ulang. Jadi kita buka. Kita buka. Kitabmu. Nah, ini kalau kita buka kanya ini adalah domir mutasil. Ya, kalau kitab anta itu nggak ada kitab anta. Ya, ya, ini misalnya. Anta jalasta. Ya. Anta jalasta. Engkau duduk. Anta di sini domir munfasil. Jalasta ta di sini ini sama ini yang munfasil, ini yang mutasil. Paham sama sih mas? Nah, ini sepintas tentang mut dan mun. Tapi kalau mak, nah, misrut ta'i, contohnya apa? Misrut ta' di dorobtu. Ini dorobtu ini apa? Mut atau mun? Oke, karena mau tanya sama Mas Krisna. Ya, apa Mas? Belum paham. Nah, kalau yang tulisnya tu di sini, ini adalah mutasil. Ya, paham? Tu, tu itu mutasil. Haitsu la yumkinu an tantiqa bitta'i wahdaha. Maka tidak mungkin engkau itu mengucapkan dengan tak sendiri saja. Ya. Paling gampang adalah antum mengingat-ingat dengan nama antum sendiri. Ya. Kristianto. Apa ya? Paling enak. Susah nih antum tuh. Ya. Kayak misalnya gampangnya adalah aku Krishna. Misalnya. Sama Krishnaku. Kalau Krishnaku seolah-olah kepemilikan kan, milikku. Itu nempel, Mas. Ku-nya di situ adalah mutasil. Tapi kalau tulisannya aku di situ, karena dia ditulis terpisah, itu munfasil. Itu bahasa Indonesianya, Mas. Paham? Di Indonesia nggak bisa. Nggak ada nempel dan muntah itu nggak ada. Bahasa Arab aja yang ada. Nah. Jadi tidak mungkin membacanya dorob tu. Tunya seolah-olah dibaca sendiri nggak bisa tu, ya. Wakadalika kaf di akromak, sebagaimana juga di akromak, ya. Dia memuliakanmu, akromak. La yumkin an tantiqa biha wahdaha, maka tidak mungkin dibaca ka sendiri. Akromak ka, tak mungkin. Fakullu ma la yuntaqu bihi munfaridan fa huwa muttasilun. maka apa saja yang tidak dibaca, tidak bisa dibaca sendirian, maka dia muttasil. Muttasil. Ya. Ammal munfasilu, sedangkan yang munfasil. Ya. Ini kalau misalnya ana katakan muttasil di sini apa? Ini di emut lengket. Artinya jadi apa? Menyatu. Kemudian kalau ini dimuntahin, muntahin lepas. Ini munfasil. Kalau dimuntahin berhasil, munfasil. Sama halnya muntaber, mas. Apa mas muntaber? Apa pun muntaber kemarin? Berita. Ayo, mundur tanpa berita. Ya. Tahu-tahu gini diruangi. Terus semangat. Tahu-tahu jadi terkena wabah muntaber. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari wabah itu. Wabah futur, mas. Tadinya semangat untuk ilmu, akhirnya mundur teratur. Gak izin, wala salam, wala kalam. Yang penting happy katanya. Ya wis. Allah mustahil. Fama soha an yuntoko bihi munfaridan. Munfasil itu berlaku, bisa berlaku kalau ketika dibaca sendirian. Itu masih berlaku. Artinya masih diartikan. Bisa berlaku. Wahada huwad dhabitu, ini adalah dhabitnya, ini adalah landasan dasarnya seperti itu. Ya, penguasaan dasarnya seperti itu, dhabitnya, aturannya seperti itu. Waqad dhabatahu al-mu'allif bima yaqrubu min hadzal makna, maka mu'allif itu memberikan aturan yang bisa mendekatkan makna ini. Ya, mendekatkan makna ini. Faqala wadud tisalin minhuma la yutada. Dhamir yang muttasil, yang nempel, itu tidak ada permulaannya. Karena menyatu, mas. Menyatu. Ya. Sama halnya kalau cinta menyatu itu tidak ada permulaannya, mas. Dari awal memang Allah takdirkan seperti itu, mas. Jadi, mas, awalnya kapan, mas? Antum tersno karo bojomu. Enggak, dari awal, sudah ketika kau beli nikah, tersno, gitu aja. Ya. Dan itu tidak dibuat-buat. Memang Allah Azza Jalla memberikan takdir seperti itu. Tidak bisa diutak-utak. Tidak bisa diutak-atik. Hadza wa makna qaulina. Ini adalah perkataan, makna dari perkataan kita. Masoha an yuntaqa bihi munfaridan. Apa yang tidak benar, apa yang berlaku untuk diucapkan secara sendirian. Apa sih? Nah, sama dengan aku Zahroni, Zahroni, aku Zahroni, Zahroniku, aku ini munfasil, tapi kunya ditempelkan dengan nama itu mutasil. Ini hanya untuk kalau bahasa Indonesia ini nggak dapat, tapi hanya untuk cara menulisnya. Cara menulisnya seperti itu. Yang ngejanya. Yani munfasil. Itu munfasil. Terpisah. Wa ma la yasihu an yuntaqa bihi munfaridan fa huwa muttasil. Apa yang tidak bisa dibaca secara sendirian, maka dia dikategorikan sebagai muttasil. Dimut nambal. Muttasil. Qaluhu wa la yali illa ikhtiyaran abada. Tidak ada yali sampingnya. Yali, ya, sama halnya dengan hadis apa mas? Liyali ini ulul ahlam wa nuha, yang ada di sampingku, maksudnya di belakang Nabi SAW itu harusnya ada orang yang hafalannya banyak dan orang yang ngakil, punya akal sehat, punya kefahaman, bukan anak kecil. Hanya misalnya ketika antum menjadi imam di Masjid Ruhul Islam, ada anak kecil, jangan biarkan di belakang antum. Paham samsi? Kecuali ketika dia sudah apa? Umurnya sudah tamyiz, sudah balik atau hafalannya banyak, tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak kecil, ya, atau misalnya nanti setelah ini ada anak kecil yang di belakang seorang imam, kemudian imam itu tidak menegur, maka itu bentuk kejahilan imam. Ingat-ingat mas. Karena Nabi SAW itu memberikan aturan yang di belakang imam itu adalah bukan orang sembarangan. Bahkan para ulama menyebutkan tentang lialini ulul ahlamun nihal, itu maksudnya di sini enggak bisa antum itu orang yang antum bukan orang asli daerah itu, kemudian tahu-tahu di belakang imam berdirinya. Itu enggak boleh. Itu sudah orang yang paham di situ, orang yang sudah tahu, orang yang ma'ruf. Kenapa, Mas? Imamnya batal, antum siap enggak gantiin? Maksud anak kecil yang imami salah di sini. Maka salahnya siapa? Salahnya imam. Paham? Yang salah imam. Ini banyak orang yang paham. Kayak misalnya bang, ada orang yang sholatnya bersama anak kecil laki-laki. Terus karena nggak ada orang, ya awalnya nggak ada orang. Taruhlah dia lebih geser di kanan. Anaknya persis di belakang imam. Itu juga salah. Salah itu. Itu banyak kejadian. Tapi tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada koreksi. Ya, semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Wala yali illa ikhtiyaran abada. Tidak ada pilihan, tidak ada di sampingnya illa. Kata-kata illa. Ikhtiyaran, pilihan abada selama-lamanya. Yani wala yaqa'u ba'da illa fi halil ikhtiyar. Ya. Tidak ada letakan illa dalam kondisi ikhtiar, pilihan. Wal muradu bi halil ikhtiyar al-kamil mansur. Ya. Bi halil ikhtiyari al-kalamil mansur. Ya. Wa aqsuhu ittirar. Di sini kontekstualnya berkaitan dengan apa yang dijelaskan tentang illa, ya. Ini adalah prosesnya, ya. Proses dari yang dijelaskan di sini walaya qau bada illa, tidak diletakkan setelah illa. Apanya mas? Domirnya tadi mas. Fi halil ikhtiar. Ketika ada pilihan mas. Ya. Misalnya untuk Mas Yuda. Ngaji betul mas. Nah misalnya. Masih ada pilihan di situ buat Mas Yuda. Ya. Bukan konteksnya apa? Ittirar. Dalam konteksnya apa? Ittirar. Dalam kondisi mendesak. Terpaksa. Ada masih bisa memilih. Ya, masih bisa memilih. Wal muradu bihal ikhtiar al-kalim mansur. Ya, ikhtiar di sini adalah ada perkataan yang mansur. Di sini adalah ada nasernya, ada polanya. Ya. Nah, mau dibikin yang gimana, wis? Ya. Wa aksunu ittirar. Kebalikannya adalah ittirar. Di sini darurat harus itu seperti itu. Enggak ada pilihan lain, Mas. Wa huwa asy'ir. Ini adalah syair. Ya. Karena para ulama membedakan tentang perbedaan tentang nasr dan syair. Syair itu ada polanya sudah, ada namanya terakhir-terakhirannya. Ya. Tapi kalau misalnya hanya ungkapan yang hanya enak didengar, itu enggak harus sama. Ya. Fa innal muttasila qad yali illa. Maka di sini yang muttasila, yang dhamir bersambung itu bisa di sampingnya ada illah fi halid darurah, dalam kondisi ya syariyati, daruratu syariyati, terpaksa secara pola syairnya, ini dalam balaghah. Mithlu qawli syair, seperti perkataan seorang penyair, a'udhu bi rabbil arshi min fi'ati baghat alayya famali a'udhu illahu nasiru. Di sini dijelaskan ya, kontekstualnya ya, tentang ini syair ini sebenarnya syair yang tidak ada hubungannya sama sekali, tapi ini menjadi contoh adanya illah. Illahu di sini mas, antum lingkar yang seperti ini, ini syahidnya. Jadi a'udzu birabbil arsy, aku berlindung dengan Rabb penguasa ars, min fi'atin baghat, ya, dari fi'ah itu adalah kelompok, baghat itu yang memberontak, ya. Jadi kontekstualnya seperti itu mas, orang-orang yang jeli gitu, baghat, fi'atin baghat, kelompok ulama yang jeli. Alayya, atasku. Famali audu illahu nasir. Maka tidak ada yang mampu untuk aud. Artinya di sini dalam kondisi apa mas? Memberikan perlindungan. Kecuali yang bisa menolongku. Iya. Di sini kontekstualnya tentang famali audu, tidak ada bagiku audu. Artinya audu di sini juga iwat, pengganti. Ya, illahu, kecuali dia. Nasir, yang memberikan pertolongan. Nah, ini yang dibicarakan di syair ini. Kenapa syair ini diambil oleh Syekh? Ini berkaitan dengan illah dan setelahnya hu, domir. Domirnya apa? Munfasil di sini. Hunya terpisah. Antum lihat di sini. Ya. Nah. Harusnya hunya itu apa? Mutasil di sini. Ilahu. Kan harusnya ilahu. Bukan huwa. Kalau huwa munfasil. Kalau hu di sini mutasil. Illahu. Paham enggak sih, mas? Harusnya illahuwa, tapi wanya kepanjangan mas, gak masuk di syair ini. Illahuwa, kalau huwa ini munfasil, kalau hu di sini mutasil. Maka domir mutasil kalau di sampingnya itu ada illah, artinya datang setelah illah, ini dalam kondisi doruroh syariyah atau syi'riyah, apa? Darurah syi'riyah, secara syair itu harus seperti itu. Paham sih mas? Ya, jadi tidak mungkin ini dikatakan apa? Illahuwa, ini gak bisa. Kalau secara syairnya gak masuk huwanya nih, huwa, waku ya. Wow, waku, itu wah-wah, semuanya wah. Nah, illah, harusnya apa? Illahuwa. Tapi domirnya menjadi illahu. Ya. Nah, kalau yang munfasil itu ikhtiar. Kalau yang mutasil setelah illah, maka itu darur. Harus. Fa huna al-ha'u domirun mutasilun ja'at ba'da illah. Maka ha' di sini adalah domir mutasil. Domir yang nempel nas. Ja'at ba'da illa, datang setelah apa? Illa lidururati, karena apa? darurat. Terus ya, darurat. Wad daruratu ala ismiha tustamalu fi mahali darurati. Darurat itu ya, itu sama dengan namanya, dipakai dalam kondisi darurat. Wala tustamalu fi mahali ikhtiyar, dan tidak digunakan dalam kondisi adanya pilihan. Antum masih bisa memilih, Mas, mau kajian atau tidur. Itu pilihan, Mas. Tapi kalau kemudian antum dalam kondisi apa, mutor. Mutor itu apa, Mas? Dan ana ngerasa bodoh. Kalau ana tidak dipaksa untuk hadir di majelis ilmu, saya tetap akan bodoh. Dia mengatakan apa? Mutor ala nafsihi. Dia mengatakan apa? Darurat kepada dirinya untuk belajar. Maka dia pun mau capek, mau ngantuk, mau apa, dia tetap lakukan seperti itu. Meskipun dia sakit, meskipun gak enak badan, meskipun banyak gangguan, waswas syaitan. Ya, gujuk piye. Nek aku ora mudeng piye? Kalau saya akhirnya tidak mudeng terus gimana? Terus waswas syaitan, Mas. Padahal duduknya antum di sini jauh lebih baik daripada apa, Mas? Ketika antum disibukkan dengan yang tidak manfaat. Itu, Mas. Jadi intinya adalah kalau antum tidak diduduk majelis ilmu seperti ini, maka pasti saat ini antum akan disibukkan yang tidak manfaat. Itu ghalibnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Maksudnya apa? Kita, bukan orang lain ya, Mas. Kita muhasabahnya untuk diri kita. Kita tidak membicarakan orang, Mas. Artinya apa? Kalau sekarang misalnya Bu Faris, dah apa Ustaz, seharian anak di kantor gini-gini, ya insyaallah mabar. Kemudian tetap datang. Mas Lama juga tadi, ya, tengah 4 masih di rumah anak, pulang ke Windusari, ya. Kemudian habis sisa kesini, Allah mabar. Ya. Badannya kayak karat, Mas. Enggak, badan ya badan aja, Ustaz. Tapi ini kemudahan dari Allah aja. Enggak setiap orang seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas Lama tidak datang, pasti di rumah Mas Lama akan sibuk dengan yang lainnya. Ima itu bisa manfaat, ima itu tidak manfaat. Kalau anak sendiri enggak belajar atau enggak menuntut ilmu syar'i, pasti disibukkan yang enggak manfaat. Salah-salah manfaat. Semuanya kita kayak gitu, sama, Mas. Enggak ada yang jauh lebih baik atau yang lebih dari yang lain, enggak. Kita semuanya sama. Salah-salah manfaat. Maka, Mas, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal itu memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Tidak setiap kenikmatan itu bisa diukur dengan uang. Duduknya kita di sini mahal, Mas. Sangat mahal. Dan terkadang tidak akan tergantikan dengan uang. Bahkan duduknya antum di sini jauh lebih mahal daripada ketika antum belajar untuk mendapatkan ijazah. Di sini tidak ada ijazah. Dan tidak ada bayarannya. Tapi ketika antum itu duduk di program-program pembelajaran yang berbayar, premium dan yang lainnya, apalagi ketika ngajinya di tempat-tempat yang wow tadi, itu belum tentu bisa memberikan keberkahan. Ya. Karena apapun yang dilakukan dengan ikhlas, meskipun itu dengan keterbatasan, pasti menghasilkan keberkahan. Tapi apapun yang dilakukan tanpa ikhlas, meskipun dengan semuanya fasilitas yang memadai, ya ustadznya wow, dan yang lainnya, tempatnya wow, semuanya wow, belum tentu dia akan mendapatkan kebarokahan ilmu. Yang ada hanya waku. Oh ya waku, ngaji dan diskotik. Waku lah. Ya. Dan mengatakan, oh ini gak ada yang ngaji seperti saya. Allah musta'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Jangan pernah merasakan bahwa dirinya kita itu spesial. Justru ini adalah waswas syaitan yang menghapuskan semua kebaikan-kebaikan. Harusnya kita menjadi apa, Mas? Domir mustatir, Mas. Kalau dalam kebaikan, domir mustatir. Tapi kalau dalam dakwah, ya, harus bariz, menampakkan dakwah. Tadi Mas. Makanya ada bahkan pujangga dari orang-orang ahli nahwu, Mas. Itu aja, Mas. Tapi kalau kita membaca seperti itu, entek waktu, Mas. Sakit. Ya, yang lainnya enggak kebagian. Wa daruratu mawjudatu 'anil 'arabi musallamun biha, li'annana la nastati'u an nuhdi'a al-'araba liqa'idin nahwi, lakin law aradna an naqula nahnu sya'ran nanu syi'ran min indina fahallana an nas'aluka hadzal maslaka. Nah, jadi di sini ketika seperti itu, Mas, membedakan antara di syair itu beda dengan di nasr. Ya. Nah, ini di syair ini kalau illa dengan dhamir muttasil ini untuk darurah. Ya. Dan darurah itu dipakai dalam kondisi darurat. Nah, darurat yang darurah ini mawjudah anil Arab. Ini ada pada orang Arab. Musallaman. Kalau sudah darurat itu pasrah dia. Enggak bisa diapa-apain. Li'annana musallaman biha. Ini dia pasrah dengannya. Li'annana la nastati'u an nukhdi'a al-'araba liqa'idin nahwi. Ya. Karena kita tidak mampu untuk nukhdi'a. Artinya di sini konteksnya ya. Konteksnya itu ketika orang itu ingin mengatakan bahasanya bahasa Arab itu tunduk, artinya apa? Mencari-cari tentang apa yang misalnya ingin mengalahkan bahasa Arab dengan adanya yang seperti ini, nggak bisa, Mas. Kaidahnya nahwu itu nggak bisa dikalahkan. Ya kecuali apa, Mas? Kecuali kitanya yang tidak bisa memahaminya, kekurangannya di kita. Nah, apalagi ketika kaidah nahwu dasarnya Al-Qur'an. Wis, itu susah untuk dipatahkan. Lakin law aradna an naqula nahnu syi'ran min indina. Namun kalau kita katakan bahwasanya kita itu ya penyair ya suka-suka kita. Maksudnya syair suka-suka kita. Ya, makanya disebutkan syi'ran min indina. Artinya kita membuat syair menurut versinya kita. Ya, fahalana an nasluka hadal maslaka. Apakah kita harus menempuh metode ini? Metode yang tadi, Mas. Kalau dhamir muttasil harus didarurah. Setelah illa. Maka dhamir muttasilnya itu lidarurah. Paham di sini? Ya. Wal jawab, jawabnya iya. Lana annas juga. Maka kita harus menempuh yang telah disebutkan bahwasanya kalau muttasil ya dhamir muttasil illahu ya setelah ila simpang sampingnya ada dhamir muttasil maka itu darurah bukan ikhtiar, bukan pilihan. Nah. Paham sampai sini, Mas? Lianna ahlal jahiliyati laisu awla bil udri minna. Karena orang-orang jahiliyah dulu ini bukan kemudian mereka lebih utama dengan alasan daripada kita, dengan udur daripada kita. Wa in kanu hum a'rafa minna, meskipun mereka itu lebih tahu dari kita, lebih tahu, Mas. Ya, kalau buat Mas Yuda bukan lebih tahu, tapi lebih kenal. Allah mabarik. Ya. Dia bawa kenal, jazakallah khair. Allah mabarik. Ya, Abu Faris bukan lebih tahu, Mas. Ya. Nah. Jadi kalau Mas Yuda lebih kental, Ana lebih kopi mungkin. Pak Nawal lebih tempe mungkin. Ya, Frisky lebih madu kan, lambat banget. Nah, ini untuk menghenyakkan malam, Mas. Malam itu kalau sudah terlampau gelap. Ini gelap juga ini. Gelap. Nah, wahum ahlul urubat. Ya, ahlul urubati. Lakin naqulu alladhi ajazahu lahum la'allahu yasmahu lana. Walakin law ja'ana rajulun binadmin kulluhu daruratun fala na'khudhu bihi. Ini saya memberikan alternatif. Ya. Jadi laisa aula bil udhr. Orang jahiliyah itu bukan lebih utama mempunyai udhurnya daripada kita. Wa in kanu hum a'rafa minna, meskipun mereka itu jauh lebih tahu daripada kita. Wa hum ahlul urubah. Urubah itu maksudnya apa? Kontekstual yang berlaku di situ, adat kebiasaan mereka itu mereka lebih paham. Nah, lakin naqulu, namun kita katakan alladhi ajazahu, yang dibolehkan lahum kepada mereka itu adalah la'allahu yasmahu lana, karena bisa jadi mereka akan memberikan kelonggaran kepada kita, kelonggaran kepada kita. Walakin lau ja'ana rajulun binadmin, namun kalau ada orang yang datang dengan membawa nadam, dengan bait-bait sajak-sajak, kulluhu daruratun, seluruhnya daruratun, ya, seluruhnya daruratun, karena ada ilah, kemudian ada dhamir muttasil, maka fala na'khudhu bihi, maka kita tidak mengambil dengannya. Artinya enggak usah terima, suen. Ya, seperti itu. Fa idza arafna dhabital muttasil bi annahu ma la yutadabihi, kalau kita sudah tahu aturan landasan dari muttasil, biannahu, bahwasanya muttasil itu mala yubtada'u bihi, apa yang tidak ada permulaan dengannya, walayali adatal istisna, dan di setelahnya itu tidak ada illa. Ya, ini yang satu pertama mas, ini aturannya mas, ini pertama, ini kedua, ingat itu mas, dobitnya, aturan dasarnya dari domir muttasil itu apa? Yang pertama, tidak ada permulaannya, la yubtada'u bihi, tidak ada permulaannya. Walayali ada talisisna, dan tidak bisa disandingkan dengan illa fil ikhtiar, dalam hal apa mas? Ikhtiar dalam hal pilihan. Arafna mahwal munfasil, ya munfasil, wal munfasil, wal munfasilu idan huwa ma yasihul ibtida'u bihi, kebalikannya mas. Maka kita mengetahui tentang munfasil. Apa itu munfasil? Ya, di mana huwa ma yasihul ibtida'u bihi, apa yang dia berlaku apabila ada permulaan, permulaan dengannya. Wa ma yali, dan apa yang setelahnya, illa fil ikhtiyar, ada ketika ada pilihan. Li'annal asya'a, li'annal asya'a tatabayyanu bididdiha, karena segala sesuatu itu akan jelas dengan lawannya mas. Paham mas? Antum akan jelas mas. Ya, melek atau tidur. Ya, kalau seperti itu antum akan tahu melek ketika disandingkan dengan orang yang tidur. Oh, yang itu melek, yang itu tidur. Tahu jadinya. Tapi kalau enggak disandingkan, semua pakai kacamata hitam semua, enggak tahu. Ini mana yang tidur, mana yang ini dibuka. Ya. Ketika enggak ngelentruk, ya. Ketika enggak ngelentruk, maka dia enggak tidur. Tapi kalau dia ngelentruk, ya bisa jadi dia tidur. Contoh di situ, ya. Ini kaidah loh Mas ya. Kaidahnya apa di sini? Ini dari kaidah mafhum mukhalafah. Sesuatu bisa difahami ketika dimaknai dengan makna sebaliknya. Ya. Misalnya apa? Mas Yuda seger. Mana ya berarti apa? Mas Yuda enggak ngantuk. Nah. Kalau dibilang Mas Yuda ngantuk, oh berarti Mas Yuda enggak seger. Ya. enggak segera memakan kentangnya. Ya. Allah mabarik. Ini contoh saja, Mas. Malam sudah berlalu perlahan mendekati jam 9. Tenang aja, Mas. Si panjang. Qaluhu kal ya'i wal kafi min ibni akramak. Ini tahu ya? Ini yang terakhir di annal asya'a tatabayyanu bididdiha. Ini kaitannya dengan apa? Mafhum mukhalafah. Paham? Sesuatu akan menjadi jelas apabila disandingkan dengan apa yang sebaliknya. Ya. Qaluhu kal ya'i wal kafi min ibni akramak. Contohnya seperti ya dan kaf. Dari apa? Min ibni akramak. Dari anakku akramak. Ya, memuliakan. Fal ya'ul mutakallim min ibni dhamirun muttasil. Maka ya di sini min ibni ini apa? Muttasil. Bersambung. Li'annahu la yasihu ibtida'u bih. Ya. La yasihu al-ibtida'u bih. Ini tidak berlaku permulaan dengannya. Dengan apa, Mas? Dhamir muttasil tidak berlaku. Wala tali illa fi ikhtiyar. Karena setelah illa itu ada ikhtiar. Ada pilihan di situ. Wa haitsu ma ja'at ya'ul mutakallim mansubatan kama fi qoulihi akramani au majruratan ibni fa innaha min dhamair muttasilati. Di dalam kontekstual tentang ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa? Namanya apa? Hah? Aywa. Sahih. Ya al-mutakallim. Contohnya apa? Abun. Ya al-mutakallim. Mansubatan. Ibki ala khati'atiki. Misalnya engkau wanita, nangislah karena kesalahanmu. Misalnya ini konteksnya mutakallim. Nanti, Mas. Mutakallim mansubatan. Akromani, kalau di sini mutakalimnya ana di sini. Ya, tidak bisa menjadi anti. Karena hanya ingin mengatakan anti ngantuk. Anti ngantuk. Bawa no kata-kata anti ngantuk. Ya, kamu perempuan ngantuk. Anti ngantuk. Tapi kalau bahasa Indonesianya anti ngantuk itu apa, Mas? Melek. Ya. Nah, di sini ana ulangi lagi. Wa itsu ma ja'at ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu untuk ya. Ana. Mansubatan dalam kondisi nasab. Kama fi qoulihi sebagaimana dalam perkataannya akramani, dia telah memuliakanku ni au majruratan atau dijarkan, bukan di nasabkan tapi di majrurkan, yaitu apa? Ibni anakku. Fa innaha min ad-dhamair muttasilati, karena sesungguhnya ya di sini adalah dari dhamir yang muttasilah. Kata ganti yang bersambung. Wa kadzalika kaful khitabi fi akramak. Begitu juga kaf di dalam khitab akramak. Ini juga hiya dhamirun muttasil. Ini adalah kata ganti yang bersambung. Li'annahu la yubtada'u biha. Karena tidak ada permulaan dengannya. Wa la tali illa fi ikhtiyari. Dan tidak ada setelahnya illa bil ikhtiar dalam hal pilihan. Wa ya fi hadzal mitsali mansubatun. Maka dalam pemisalan ini dia dalam kondisi mansubatun, dinasabkan. Wa haitsu ma ja'at fa hiya min ad-dhamair muttasilati. Di mana ketika di sini datang dia termasuk dhamair kata ganti muttasilah yang bersambung. Ya. Nah, sawaun ja'at mansubatan, baik itu datangnya karena nasab kama fil misali, sebagaimana dalam misal alladzi dzakara al mu'allif, sebagaimana misal yang contoh disebutkan mu'allif. Ya. Am ja'at majruratan, atau bisa juga kondisinya majruratan. Ya, dijarkan. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam perkataan marra bika wa ghulamiki, telah berlalu padamu atau denganmu yaitu ghulamiki, pemudamu. Fa inal kafa huna fi mahalli jar, kaf di sini dalam kondisi jar. Kenapa? Al awal bil harf, yang pertama dengan harf. Wa tsani bil idhofah, yang kedua dengan idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah. Apa zat idhofah? Iya, penyandaran. Nah. Nah, ini sudah 1 jam 13 menit. Sudah lewat dari overdosis. Ya, tapi semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan. Karena memang untuk alfiah ini kita menambah. Kalau dulu sebelum Ramadan kita alfiahnya setengah jam 40 menit terus setiap hari. Tapi kita akan gabungkan setiap malam Selasa dan malam Kamis dengan konsep lebih dari 1 jam. Tapi ini untuk awal diskon ini hari ini. Ya. Barakallahu fikum, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai pemberat amalan kita kelak di dunia hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.